السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كم مسلمين كم مسلمات، جماعة subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim. Kitab As-Salam atau kitab At-Tib, ya. Bab yang kedua dari kitab At-Tib atau bab yang ke-17 dari kitab As-Salam, ya. Dengan judul Babu As-Sihri, bab sihir, ya. Bab sihir itu tentang sihir. Sihir adalah bahasa Arab as-sihru, yang asal maknanya dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang tidak diketahui dan tersembunyi, ya, sesuatu yang tidak diketahui dan tersembunyi. Kullu ma latufa sababuhu wa khafi. Ini asal makna sihir. Makanya waktu sahur dinamakan dengan waktu dengan sahur, karena waktunya waktu yang tersembunyi dari pengetahuan banyak orang, karena semua pada waktu itu sedang tidur, maka dinamakan dengan sahur. Dan sihir ini dinamakan dengan sihir karena pekerjaannya tersembunyi. Proses perbuatan sihir ini juga tersembunyi. Ya, dia perbuatan atau prakteknya tersembunyi. Biasanya mereka menjadikan malam sebagai waktu beroperasi. Di waktu malam gelap, maka mereka menjadikannya ini sebagai waktu untuk bekerja. Ataupun bila mana di siang hari, maka mereka menjadikan tempat beroperasinya tempat yang tersembunyi, gelap, dan bahkan lebih kepada warna hitam. Ya. Semuanya didesain bagaimana jadi hitam, dan mereka pun juga lebih suka berpakaian hitam. Ini makna sihir. Ya. Kemudian prosesnya juga tersembunyi. Bagaimana sampai sihir itu kepada orang yang disihir, itu tidak diketahui. Ya. Bisa dengan hanya sekedar bacaan mantra, atau ditambahkan hal-hal yang lain yang memang sampainya nanti kepada yang tersihir tidak diketahui. Ini semua makna sihir dalam bahasa Arab. Ya. Sihir ini hakiki. Sihir adalah hakiki. Berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pernyataan para ulama, Di antara dalil sihir ini hakiki adalah hadis atau bab yang sekarang kita pelajari. Ini bab ini membuktikan atau menguatkan bahwa sihir itu adalah hakiki. Ya, walaupun dia tersembunyi tetapi dia fakta. Ya, dia adalah fakta. Salah satu bentuk faktanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersihir. Ya. Ini hadis yang akan kita pelajari, hadis nomor 5646. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abu Quraib, ya, qala haddatsana Ibnu Numair an Hisyamin an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis ini dari hadis Aisyah istri Nabi As-Siddiqah binti Siddiq, istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan manusia yang paling dicintai oleh Nabi radhiyallahu ta'ala anha, al-mubarra'ah min fawqi sab'i samawat, yang disucikan oleh Allah dari atas langit, bahwa dia wanita yang bersih ketika ia dituduh berbuat zina, Allah yang mensucikannya, Allah yang membersihkan namanya radhiyallahu ta'ala anha. Ia bercerita sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahudiyun min yahudi bani Zuraiq. Sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahudiyun min Yahudi Bani Zuraiq. Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir, yang menyihirnya seorang Yahudi, atau seorang Yahudi menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahudi ini dari Yahudi Bani Zuraiq, dari Bani Zuraiq, Yahudi dari bangsa atau dari Bani Zuraiq. Karena Yahudi bermacam-macam sukunya, ya. Dan dia dari Bani Zuraiq di Madinah, ya. Yuqalu lahu Labid ibn al-A'sam. Yahudi ini yang menyihir Nabi dipanggil atau namanya adalah Labid ibn al-A'sam, Labid bin A'sam bin al-A'sam, ya. Inilah Yahudi yang menyihir Nabi, ya. Labid ibn al-A'sam qalat, Aisyah melanjutkan ceritanya, hatta kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai'a wa ma yaf'aluhu. Di antara bentuk akibat dari sihir tersebut adalah bahwa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai'a. Dia merasa melakukan sesuatu. Wa ma yaf'aluhu, sebenarnya dia tidak berbuat. Ya, bahkan dalam sebagian riwayat dia merasa dia menggauli sebagian istrinya, ternyata dia tidak berbuat apa-apa. Ya, dia tidak melakukan hasil dari sihir tersebut. Ya, akibat dari sihir itu bahwa Nabi SAW merasa melakukan sebuah perbuatan padahal dia tidak melakukannya. Ya. Hatta idza kana dzata yaumin au dzata lailatin, kata Aisyah, hingga pada suatu hari atau suatu malam hingga pada suatu hari atau suatu malam, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma da'a. Malam itu atau hari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dan berdoa dan berdoa, memohon kesembuhan. Ya. Ini menunjukkan bahwa mengulang-ulang berdoa ketika kita benar-benar berharap agar dikabulkan oleh Allah. Ya. Beliau berdoa di malam itu atau di hari itu, kemudian setelah itu dia terus berdoa dan kemudian berdoa lagi. Summa qala. Kemudian setelah itu Nabi SAW berkata kepada Aisyah, ya Aisyatu, asya'arti anna Allah aftani fi mastaftaituhu fi. Apakah kamu merasa, kata Nabi kepada Aisyah bertanya, bahwa Allah telah menjawab apa yang saya minta? Ini hasil dari doa yang terus diulang-ulang, diminta-minta, nyinyir. Apakah kamu merasakan wahai Aisyah bahwa Allah telah aftani, memberi saya fatwa pada apa yang saya minta fatwa tentangnya? Maksudnya meminta jawaban, meminta kesembuhan, meminta bagaimana caranya keluar dari masalah tersebut. Apa yang diceritakan, apa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, ja'ani rajulani, di mana datang kepadaku dua orang laki-laki. Ya, sebenarnya dia malaikat, dan ini menunjukkan bahwa malaikat bila mana diperintahkan oleh Allah untuk menghadap dalam berbentuk, maka dia berbentuk manusia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia berbentuk laki-laki. Tidak pernah malaikat berbentuk perempuan. Dan ini wallahu ta'ala alam juga memberikan bantahan terhadap keyakinan orang jahiliyah bahwa malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Ya, bahwa malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Sementara padanya kenyataannya malaikat itu jangankan dia berjenis kelamin perempuan, berbentuk perempuan pun tidak. Ketika dia berbentuk, diperintah oleh Allah berbentuk, datangnya, karena dia gaib. Ya. Ketika dia berbentuk manusia datangnya, maka dia berbentuk laki-laki. Maka Nabi SAW mengatakan, ja'ani rajulani. Umar bin Khattab dalam hadis yang masyhur dalam Sahih Muslim, dan juga dibawakan oleh Imam Nawawi dalam 40-an hadis, hadis yang kedua. Ya, hadis sangat panjang dikenal dengan hadis Jibril. Kata Umar bercerita di pangkal hadis, ya. Kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala'a alaina rajul. Ya. Suatu hari kami duduk-duduk bersama Nabi dalam majelis-majelis Nabi, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki. Yang laki-laki ini disifati oleh Umar, dia lihat, dia saksikan, karena dia penasaran. Syadidu bayadi thiyabi, syadidu sawadi sya'ri, la yura alaihi atharu safari, wa la ya'rifuhu minna ahadun. Pakaiannya putih, bersih, rambutnya hitam mengkilat rapi, tidak ada tanda-tanda safar, tanda-tanda musafir, dan juga tidak ada yang mengenalinya. Kalau dia bukan musafir, tentu orang situ, tapi tidak ada yang kenal. Ini yang membuat Umar penasaran. Nah, Umar mengatakan di awalnya apa? Rajulun. Seorang laki-laki. Dan Jibril juga berbentuk ketika datang menjumpai Nabi. Sahabat Dihya Al-Kalbi. Ya. Dihya Al-Kalbi ini terkenal sahabat yang di antara sahabat yang paling tampan, yang paling ganteng, Dihya Al-Kalbi. Ya. Suatu ketika Nabi bertanya kepada salah seorang istrinya, ya, kamu kenal tak itu siapa? Kata istrinya, itu kan Yahya al-Kalbi. Nabi SAW memberitahukan bahwa dia adalah malaikat Jibril. Ini menunjukkan bahwa malaikat itu bila mana datang dan berbentuk manusia, dan memang dia berbentuk manusia, tidak akan berbentuk yang lainnya. Dan bila mana dia berbentuk manusia, dia berbentuk laki-laki. Di sini Nabi mengabarkan, ja'ani rajulani, datang kepadaku dua orang laki-laki. Faqa'ada ahaduhuma inda ra'si, salah satu dari yang dari dua laki-laki tersebut duduk di kepala saya, di bagian atas, yaitu di bagian kepalanya. Wal akhar inda rijli, dan satu lagi duduk di kaki, di bagian kaki, di bawah. Nabi SAW sedang terbaring, ya. Nabi SAW sedang terbaring, sakit. Ya. Faqala alladhi inda ra'si lilladhi inda rijlai, wal akhar inda rijlaya, inda rijlaya, yang satu lagi berada di bahagian kaki, kedua kakiku, maksudnya di bagian bawah badannya, sementara yang pertama di kepalanya. Dan berkatalah yang berada di kepala saya, di dekat kepala saya, kepada yang di bagian kaki saya, atau sebaliknya. Ya, karena mereka berdua, yang satu di bagian kepala duduk, yang satu di bagian kaki. Berkata yang di bagian kepala kepada yang berada di kaki saya, di bagian kaki, atau sebaliknya, maksudnya yang berkata yang di bagian kaki kepada yang di bagian kepala. Siapapun juga, yang penting salah satu dari mereka bertanya. Ya. Awilladhi inda rijlaya lilladhi inda ra'si. Apa pertanyaan mereka? Ma waja'ur rajuli? Ini laki-laki ini apa penyakitnya? Apa yang dia keluhkan? Mereka saling, salah satu dari yang dua itu bertanya kepada kawannya, laki-laki ini apa penyakitnya? Ma waja'ur rajul. Waja' sakit. Ya. Apa sakitnya laki-laki ini? Qal, kata yang satu lagi menjawab, matbubun. Matbubun. Mim ta ba waw ba. Matbubun. Matbubun artinya mashur. Ya, artinya disihir. Ya. Dia disihir. Qala man tabbahu, kata yang bertanya itu lagi, siapa yang menyihirnya? Jadi ketika dia tersihir, pasti ada yang menyihir. Ya, sihir itu bukan penyakit yang muncul begitu saja. Ada yang, ada pelakunya. Ada pelakunya. Man tabbahu, siapa yang menyihirnya? Qal, kata yang satu lagi, Labid ibn al-Asam. Jadi, pernyataan Aisyah tadi, bahwa yang menyihirnya adalah Labid ibn al-Asam, adalah berdasarkan berita Nabi. Nabi yang memberitahukan, dan yang memberitahukan Nabi tentang Labid ini bahwa dia yang menyihirnya adalah malaikat tadi. Ya, ketika mereka berdua saling bertanya, dan di antara pertanyaan adalah siapa yang menyihirnya, lalu mereka atau salah satu dari mereka menjawab, yang menyihirnya Labid ibn al-Asam. Qal, kata yang bertanya lagi, fi ayyi syai'in, bagaimana bentuk sihirnya? Jadi sihir itu ada sarananya. Ya. Ada sarananya. Untuk menyihir seseorang bisa jadi ada alat untuk menyihirnya. Ada ramuan-ramuannya. Ya. Fi ayyi syai'in, dengan apa? Pada apa dia menyihir Nabi? Ya. Qal, ya. Yang satu tadi menjawab, fi mustin wa musyatah. Fi mustin wa musyatah. Pada mustin atau mustun, sisir. Ya, sisir. Wa musyatah, rambut yang tercabut atau yang gugur ketika disisir, ya. Rambut kalau panjang, ya biasanya yang seperti ini perempuan-perempuan. Laki-laki juga kalau rambutnya panjang atau kalaupun tidak panjang, biasanya ada yang rontok-rontok. Ya, itu yang musyatah. Ya, jadi sarana sihir untuk Nabi itu adalah sisir, kemudian rambut. Bisa jadi rambut Nabi SAW. Ya, rambut Nabi yang diambil kemudian di, atau sisir yang dicuri, sisir yang menyisir rambut Nabi yang di situ ada terlengket-lengket atau tersisa rambut-rambutnya. Fi mustin wa musyatah qal wajubbu tal'ati dzakar. Wajubbu tal'ati dzakar. Kemudian sisir yang ada rambutnya tadi dimasukkan ke tal'ah, kurma itu sebelum dia kan berada di kelopaknya itu, ya, mayang. Jadi pembungkus mayangnya itu yang yang diambil, mayang kurma itu dan mayang kurma jantan. Ya, jadi kurma jantan itu juga ada buahnya, cuma buahnya karena hasilnya tidak banyak dan juga buahnya pasti akan rontok dan jatuh ya tanpa bisa dimanfaatkan. Ini seringkali kita lihat di sana, di tempat tumbuhnya kurma, kurma yang tidak dikawinkan, dan dia kurma jantan, dia muncul buahnya, ya. Tetapi untuk jatuh begitu saja tidak dimanfaatkan, tidak dimakan karena tidak dikawinkan. Nah, mayangnya itu yang kecil, itu nanti pembungkus sisir dengan rambut tadi, ya. Jub di bawah tal'ati dzakar, mayang kurma jantan, ya, kurma jantan. Itulah sarana sihirnya Labid bin Al-Asam. Lalu ini ada tempat meletakkannya, tempat ditanamnya, ya, karena di antara praktek sihir juga ditanam, ya, ditimbun, dikuburkan. Qala fa aina huwa, di mana benda ini diletakkan oleh dia? Ini semuanya kan berita dari Allah melalui malaikat tersebut. Ya. Qala fi bi'ri dhi arwan. Fi bi'ri dhi arwan. Di sumur, ya, yang dinamakan dengan dhi arwan. Sumur dhi arwan. Ya. Ini nama sumur. Nama sumur. Di sumur dhi arwan. Ya. Inilah tempat di mana sarana sihir tadi dikuburkan atau ditimbun, ditanam oleh Labid bin Al-Asam. Nanti akan kita ketahui sumur ini bagaimana keadaannya. Ya. Kata lanjutan ceritanya, qalat, kata Aisyah, fa'ataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi unasin min ashabih. Sumur tadi didatangi, ya, karena setelah mendapat berita tadi, setelah diruqyah atau diapakan oleh malaikat tadi, tadi Nabi SAW bersama para sahabatnya mendatangi sumur di arwan tadi. Ya. Summa qal, ya Aisyah, wallahi, Nabi SAW bercerita kepada Aisyah, demi Allah, laka anna ma'aha nuqa'atul hina. Demi Allah, wahai Aisyah, air sumur tersebut benar-benar seperti, ya, nuqa'atul hina, perasan hina, warnanya seperti hina itu, ya, kalau dimasukkan ke dalam air seperti warna nanah, ya, kotornya, menjijikkannya. Ya. Kemudian walaka'anna nakhlaha ru'usus syayatin. Jadi sumur ini berada di kebun kurma tua. Ya, kebun kurma yang sudah tua. Ya, sudah tinggi-tinggi. Mungkin sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. tidak menghasilkan lagi. Nah, disitulah sumurnya, dan suasananya di sana suasana mistik ya, suasana menyeramkan, dalam bahasa kita angker. Ya. Jadi kata Nabi SAW, apa pelepah-pelepah kurmanya bagaikan kepala-kepala setan. Ya. Tidak tahu kita bagaimana kepala setan. Nabi mengabarkan demikian. Intinya menyeramkan. Ya. Dan ini dunia sihir. Dunia sihir. Bahkan kalau orang jadi tukang sihir itu, rumahnya pun berbentuk seperti itu. Dibuatnya patung-patung yang seperti setan agar nuansanya setan. Agar nuansanya setan. Labid juga memilih tempat yang seperti setan pula. Bukan hanya airnya, air yang menjijikkan. Ya. Tempat suasana di situ, sekitar situ, suasana setan. Ya. Suasana setan, puncak-puncak atau ujung-ujung batang kurmanya itu seperti kepala-kepala setan. Kata Aisyah, qalat, faqultu ya Rasulullah. Saya tanyakan ketika itu kepada Nabi, ketika Nabi bercerita, ini cerita Nabi kepada Aisyah, ya Rasulullah, afala ahraqtahu? Kenapa engkau tidak membakar? Ya. Tidak membakar sarana sihir tadi, begitu juga pohon-pohon kurmanya. Ini pertanyaan Aisyah kepada Nabi. Qal, kata Nabi, la, saya tidak melakukan itu. Ama ana, adapun saya, faqad afani Allah, Allah telah sembuhkan saya. Jadi tidak perlu Nabi SAW untuk melenyapkan sarana sihir itu lagi karena sudah disembuhkan oleh Allah. Ya. Bukan berarti dalam pengobatan sihir ini sarana sihirnya tidak dilenyapkan, dilenyapkan. Cuma ini kekhususan Nabi SAW. Ya. Jadi adapun dia sudah disembuhkan oleh Allah, Nabi tidak melakukan ya, pelenyapan terhadap sarana sihir tadi karena alasan. Apa alasannya? Wakarihtu an uthira alan nasi syarran. Dan saya khawatir kalau saya bakar akan tersebar berita ini. Ya. Nabi SAW inginnya tidak tersebar ketika itu ya. Ketika itu. Ya. Kenapa Nabi bakar ini? Orang kadang bertanya-tanya, oh Nabi disihir. Muncullah cerita-cerita akan heboh. Ya, akan heboh. Jadi di zaman Nabi, berita Nabi tersihir ini tidak terlalu berkembang ya. Ya, tidak terlalu berkembang. Andai kata Nabi SAW membakar kebun tersebut, ya, dan membakar sarana sihir, maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan bersahabat. Karena kan berita membakar kebun tua itu kan mudah tersebarnya. Apalagi ketika itu Madinah tidak terlalu luas untuk tersembunyi satu berita yang seheboh pembakaran tadi dari mereka. Maka Nabi SAW mengkhawatirkan itu, maka Nabi tidak membakarnya. Ya. Wa karihtu an uthira 'alan nasi syarran, saya khawatir untuk ya memunculkan atau membuat berita yang heboh dan itu akan mendatangkan keburukan. Fa amartu biha fadufinat, dan yang saya lakukan adalah menimbun sumur tadi sehingga apa yang ada dalamnya pun tertimbun. Dan ini di antara cara untuk melenyapkan sarana sihir ya, di antara cara untuk melenyapkan sarana sihir itu karena sihir ini terkadang bawaan dari sihir itu adalah bawaan panas ya. Bawaan panas sekalipun dia diletakkan di dalam air ya. Bila mana bawaannya panas maka tidak bermanfaat untuk dibakar ya. Dan ada kalanya sihir itu bawaannya adalah dingin ya. Maka untuk pelenyapannya juga tidak bisa ditimbun begitu saja, walaupun mungkin dia diletakkan dalam api ya. Karena zatnya sihir itu yang yang panas, maka tidak bermanfaat untuk dibakar karena dia tidak hilang dengan dibakar. Ya, tidak hilang dibakar. Nabi SAW untuk kasus sihir Labid bin Azam ini, dia cukup menimbun sumur tadi agar tidak dipergunakan sebagai alat untuk menyihir pula oleh yang lain. Maka ditimbun oleh Nabi sehingga tidak dikenal lagi itu sebagai sumur. Ya. Adapun sisir dengan rambutnya, Nabi SAW juga timbun bersama sumur-sumurnya. Ya, bersama sumur-sumurnya. Inilah hadis yang menceritakan kepada kita tentang hakikat dari sihir. Ya. Al-Imam An-Nawawi di syarahnya, sebelumnya kita baca satu hadis lagi agar kita bisa menyelesaikan bab ini sebelum kita masuk kepada syarah Imam Nawawi yang beliau menukilkan dari perkataan Al-Maziri, ya, salah seorang pensyarah Sahih Muslim sebelumnya pada abad ke-6 Hijriah. Hadis yang kedua 5647, ya, 47, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Abu Usamah qala haddatsana Hisham. Ya, ini tadi belum kita sebutkan. Hisham ini adalah cucu Aisyah, anak kemenakannya, Hisham bin Urwah ibn Zubair. An abihi, ayahnya Urwah ibn Zubair, kemenakan Aisyah radhiyallahu taala anha, anak Asma bintu Abi Bakrin, ya, anak Zubair bin Awam. An Aisyah radhiyallahu anha qalat suhira Rasulullah SAW. Kalau tadi sahara, yang tadi lafaznya sahara, bukan suhira, ya, sahara, karena pelakunya disebutkan di sana, yaitu sahara Yahudiyun. Ya, jadi pelakunya disebutkan, sementara di sini pelakunya tidak disebutkan. Maka kata kerjanya dibuat dalam ilmu bahasa Arab mabniyun lima lam yu'lam fa'iluhu, dibina di atas yang tidak diketahui pelakunya, tidak dijelaskan pelakunya, maka dengan bentuk suhira, ya, dengan bentuk suhira, bukan sahara tetapi suhira, maksud arti terjemahannya disihir. Ya, disihir kan tidak perlu lagi disebutkan pelakunya. Ya. Dipukul, si fulan dipukul, si fulan dilihat, yang melihat tidak disebutkan, yang memukul tidak disebutkan. Di sini yang menyihir juga tidak disebutkan. Ya. Sudah disebutkan pada riwayat yang pertama tadi, yaitu Labid bin Al-Asam. Di sini Nabi SAW disihir, kemudian wasaqa Abu Quraibin al-haditha biqissatihi. Abu Quraib, salah satu dari atau gurunya Imam Muslim di sini, melanjutkan atau mengisahkan kisah ini seperti hadis yang sebelumnya, nahwa hadis Ibn Numair, wa qala fihi, di antara isi cerita Quraib di sini dari hadis Nabi, fa dhahaba Rasulullah sallam ila al-bi'ri, maka Nabi pergi menuju sumur yang diceritakan oleh malaikat tadi. Fanadhara ilaiha, Nabi SAW melihat-lihat di sana. Wa alaiha, yaitu kan belum tahu di mana diletakkan. Dilihat, diperiksa, dicari-cari. Dan di situ wa alaiha nakhlun, di situ ada batang-batang kurma. Dan bentuk batang kurmanya seperti dalam riwayat sebelumnya. Wa qalat qultu ya Rasulullah fa akhrijhu. Ya. Qultu ya Rasulullah fa akhrijhu wa lam yaqul afala har ahraqtahu. Kata saya, wahai Rasulullah, fa akhrijhu maka keluarkanlah dia. Ini harapan dari Aisyah kepada Nabi agar alat sihir tadi dikeluarkan. Dalam riwayat yang tadi, apakah kamu tidak membakarnya? Pertanyaan Aisyah. Sementara di sini mungkin pertanyaannya, apakah kamu mengeluarkannya? Ya. Walam yaqul afala ahraqtahu walam yadhkur fa amartu biha fadufinat. Ini sampai Tidak ada tambahan-tambahannya. Yang jelas riwayat yang sekarang ini menceritakan Nabi disihir tentang dua malaikat yang datang, satu di kepala, satu di bagian kaki. Kemudian mereka saling bertanya, menceritakan perihal Nabi disihir dan alat sihirnya, siapa pelaku sihirnya dan di mana tempatnya. Sementara pertanyaan Aisyah, kenapa kamu tidak membakarnya? Ya, cuma sekedar keluarkanlah harapan Aisyah untuk dikeluarkan. Lalu Nabi SAW dalam hadis ini sampai di situ. Sementara yang dilakukan oleh Nabi SAW menimbun sumur tersebut bersama alat-alat sihirnya. Ini dua hadis, ya, dua hadis yang ceritanya sama, ya, ceritanya sama juga dari hadis Aisyah radhiyallahu anha dengan jalur yang berbeda. Intinya persis dengan yang disimpulkan oleh Imam Nawawi bahwa sihir itu ada, sihir itu nyata, maksudnya nyata adalah dia hakikat, hakiki, fakta, ya. Orang tersihir, bahkan yang tersihir itu Nabi SAW. Bagaimana bentuk dia tersihir? Dia seakan-akan berbuat sesuatu padahal dia tidak berbuat, seakan-akan hendak menggauli istrinya sebagaimana dalam sebagian riwayat di luar Sahih Muslim. Ternyata ketika hendak melakukannya dia tidak bisa berbuat apa-apa, ya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini yang dirasakan oleh Nabi SAW, ya. Dan ini hadis sahih riwayat Muslim, ya. Walaupun sebagian orang menentang hadis ini dan membatalkan hadis ini padahal dia hadis sahih, seperti yang dikisahkan atau dijelaskan oleh Imam Nawawi di syarahnya, mengukilkan perkataan Imam Al-Maziri. Imam Al-Maziri ini salah seorang yang mensyarahkan Sahih Muslim sebelum Imam Nawawi. Ya, sebelum Imam Nawawi. Imam Nawawi pada abad ke-8 Hijriah. Sementara ini abad ke-6. Ya. Abad ke-6 nih Al-Maziri ini, dia punya kitab namanya Al-Mu'lim. Ya, saya lupa nama kitabnya. Al-Mu'lim bi Fawaidi Sahih Muslim. Dia tidak terlalu syarah, ya. Dia hanya memberikan beberapa faedah diambilnya dari hadis-hadis Sahih Muslim, dan cukup besar, ya, kitabnya. Dan syarahnya seringkali dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam syarahnya ini. Ya, dalam syarahnya ini, Al-Minhaj Syarhu Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj karangan Imam Nawawi. Jadi Imam Al-Maziri ini menjelaskan mazhab Ahlu Sunnah dan jumhur ulama adalah menetapkan adanya sihir. Ya, menetapkan adanya sihir. Dan sesungguhnya sihir memiliki hakikat, itu yang tadi kita jelaskan, seperti hakikat segala sesuatu yang tetap lainnya. Ya. Seperti hakikat adanya racun. Ya, racun itu tidak nampak, dia dimasukkan ke makanan kan tidak tahu ada racun dalam makanan. Dia ada hakikatnya walaupun tidak terlihat dan dirasakan oleh orang, akibatnya nampak. Nah, seperti itu pula lah sihir. Ya. Hal ini berbeda dengan orang-orang yang mengingkari adanya. Karena ada yang mengingkari sihir. Apalagi orang-orang yang ilmunya terbatas pada sesuatu yang nyata menurut pandangan mereka, yang bisa diteliti di luar penelitian, bukan ilmu, bukan sesuatu yang hak. Maka orang-orang seperti ini mengingkari yang gaib, mengingkari adanya Allah, mengingkari adanya jin, setan, malaikat. Ya. Sebagaimana mereka mengingkari adanya sihir, ya. Mengingkari adanya sihir dan menafikan hakikatnya, bahkan menyandarkan hal-hal yang terjadi dari sihir kepada mereka, mengatakan itu kan khayalan saja, ya. Itu hanya sebatas khayalan. Apa namanya sekarang? Alu, ya, halusinasi saja, halusinasi, ya, atau khayalan-khayalan batil yang tidak ada hakikatnya. Ini mereka-mereka yang mengingkarinya. Kemudian di sini Imam Al-Maziri menukilkan alasan-alasan yang kuatnya. Yang pertama, Allah telah menyebutkan sihir dalam Al-Quran, ya, dalam surat Al-Baqarah, ya. Al-Baqarah ayat 102. Ini satu ayat yang cukup panjang, dan ayat ini yang juga menjelaskan kufurnya dengan banyak-banyak argumentasi di ayat ini yang menjelaskan kufurnya pelaku sihir dan orang yang mengajarkan serta mempelajari sihir. Ya, ayat ini luar biasa ya. Syekh Abdul Razak, kalau saya tidak salah, beberapa tahun yang lalu menyampaikan Tabligh Akbar di UGM kalau saya tidak salah, yang diterjemahkan oleh Ustaz Muhammad Nur Ihsan tentang ini, dan dia mengupas mengupas ayat ini tentang berbahayanya sihir dengan mengancam akidah, yang mengancam akidah. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur ya fala takfur fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idznillah ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Beberapa alasan dalam ayat ini tentang kufurnya belajar ilmu sihir, walaupun Imam Nawawi di sini menegaskan bahwa dia hanya sekedar dosa besar, tetapi yang kuatnya dia mengancam akidah, membuat terjadi yang kekufuran. Mungkin beliau membagi-bagi sihir ini kepada sihir yang nanti prakteknya adalah syirik, ini yang akan mengkafirkan. Sihir yang prakteknya tidaklah syirik. Ini karena ada, bisa jadi karena mereka memang masukkan seperti akrobat-akrobat ini, ya. Memasukkan kepada kategori sihir ya, karena sebabnya tidak diketahui. Ya. Sulap-sulap juga dimasukkan, syakwadah dimasukkan juga kepada bab sihir. Kalau memang itu dimasuk, maka tidak semuanya membuat seseorang itu kafir. Tetapi sihir yang kita maksud, ya, yang diceritakan dalam ayat ini, ya, sihir yang intinya adalah kekufuran. Ya, intinya adalah kekufuran. Orang tidak akan bisa mendapatkan sihir untuk memisahkan orang yang saling mencintai, atau membuat orang saling mencintai yang awalnya saling bermusuhan, atau menyakiti sehingga membuat terpotong misalnya jantungnya, atau berdarah jantungnya, atau ususnya luka-luka dengan berbagai macam cara, atau membuat dia merasa tersakiti, atau berbuat seperti yang terjadi pada Nabi, itu kan sihir. Dan tidak akan mungkin terjadi sihir yang seperti ini bentuknya kecuali dengan kekufuran, kecuali dengan kesyirikan, meminta pertolongan dari syaitan. Jadi tentaranya nanti syaitan, yang berbuat adalah syaitan, karena syaitan yajri fi bini Adam majrad dam. Syaitan itu berada di tubuh manusia di tempat di mana darah mengalir, sehingga dia bisa berbuat apapun juga, menyakiti seseorang. Ya, ini tidak akan terjadi tanpa kekufuran. Ya, seperti yang ditegaskan dalam ayat tadi, ya silakan dibaca terjemahan ayat tersebut. Ini yang pertama alasan Imam Nawawi, yaitu Allah menyebutkan sihir dalam Al-Quran. Kalau dia fiktif, tidak akan diceritakan oleh Allah sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan bahwa sihir termasuk di antara hal-hal yang dapat dipelajari. Ya kan? Ya, mereka belajar dari syaitan. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir. Syaitan itu kufur karena mereka mengajarkan manusia sihir. Ya. Dan mereka fayata'allamuna minhuma. Manusia belajar dari dua malaikat, Harut wa Marut. Ini dua malaikat yang memang dijadikan fitnah, ujian oleh Allah untuk manusia. Jadi mereka ini sebagai fitnah, banyak orang yang nanti belajar sihir kepadanya. Jadi sihir itu dipelajari. Kalau seandainya dia efektif, tidak mungkin dipelajari. Tidak mungkin dipelajari. Ini kemudian termasuk di antara hal-hal yang dapat menyebabkan kekufuran, yaitu dalam ayat tadi ya, Al-Baqarah 102. Ya, Al-Baqarah 102 ayat 102. Dan dapat memisahkan antara suami dan istri. Ya, jadi di antara bentuk syirik itu memisahkan pasangan suami istri. Jadi ketika terjadi perceraian banyak penyebabnya. Bisa jadi penyebabnya problem rumah tangga, penyebabnya orang ketiga, penyebabnya dosa. Di antara penyebabnya adalah setan, bujuk rayu setan, godaan setan. Dan ini keberhasilan yang luar biasa dari sepak terjangnya setan dalam menjerumuskan manusia kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Memisahkan pasangan suami istri yang saling awalnya saling sangat mencintai, harmonis, tidak ada masalah. Adapun masalah, kalau ada pun masalah, tidak akan mungkin tidak ada masalah. Mereka mudah menyelesaikannya. Tiba-tiba sedikit saja permasalahan, akhirnya ujung-ujungnya bercerai. Bisa jadi ini adalah langkah-langkah syaitan. Ini membuktikan bahwa dia adalah nyata, fakta, bukan fiktifnya. Itu semua tidak mungkin terjadi pada hal-hal yang tidak memiliki hakikat. Kemudian yang kedua, hadisnya. Hadis tersebut juga menyatakan penetapan adanya sihir. Hadis yang kita pelajari ini juga menetapkan adanya sihir. Ya. Ada bendanya. Ya. Kemudian Nabi merasakan ya, hasil atau akibat dari sihir tersebut. Ya. Dan bahkan ungkapan Aisyah. Ya. Ungkapan Aisyah, Nabi disihir. Nabi disihir oleh Labid Mu'asab. Ini menunjukkan bahwa dia adalah fakta. Ya, bukan suatu yang tidak nyata dan tidak fakta, tidak fakta atau hal-hal yang fiktif yang hanya sebatas khayalan saja. Ini diantara yang dijadikan sebagai alasan membantah pendapat tersebut. Kemudian Imam Al-Maziri juga membantah pendapat orang yang membantah hadis ini. Mereka membenarkan adanya sihir, tetapi mereka tidak menerima hadis ini. Kata mereka, kalau seandainya Nabi tersihir sehingga dia berbuat demikian, kapan kita bisa percaya tentang syariat yang dibawa oleh Nabi? Ungkapan dari beliau di sini. Tidak tahu di mana ya. Nah, di bawahnya, alinea berikutnya. Al-Maziri mengatakan sebagian ahlul bid'ah mengingkari hadis tersebut. Maksud hadis ini. Dengan sebab lain, bukan karena mereka mengingkari sihir, mereka menetapkan sihir. Kelompok pertama mengingkari sihir, sementara ini menetapkan adanya sihir. Cuma hadis ini mereka tolak dengan sebab lain, di mana mereka menganggap bahwa hal itu dapat menghapus gelar kenabian. Masa Nabi tersihir sehingga kita jadi curiga terhadap syariat yang dibawanya? Kalau seandainya bisa disihir sehingga yang disampaikan terhadap mungkin saja ketika dia disihir dia menyampaikan agama, kan kita tidak bisa percaya. Ini alasan mereka ya. Dan menimbulkan keraguan-raguan terhadapnya, dan sungguhnya membenarkan hal itu dapat menghalangi kepercayaan terhadap syariat. Kalau kita benarkan hadis ini sehingga kita ragu-ragu terhadap syariat, bisa jadi yang kita terima sekarang ini hadis atau syariat yang disampaikan Nabi ketika tersihir ya. Anda dijawab juga oleh beliau di sini, pendapat yang diklaim oleh ahli bid'ah itu adalah keliru. Keliru di sini dalam ungkapan bahasa Arabnya batil. Ya. Keliru saya rasa terlalu lembut ya. Padahal dalam ungkapan bahasa Arabnya batil. Ya, kata beliau, وَقَدْ أَنْكَرَ بَعْدُ الْأَهْلُ بَعْدُ الْمُبْتَدِئَ هَذَا الْحَدِيثِ بِسَبَبٍ آخَرَ فَزَعَمَ أَنَّهُ يَحُطُّ مَنْصِبَ النُّبُوَّةِ وَيُشَكِّكُ فِيهَا وَأَنَّ تَجْوِيزَهُ يَمْنَعُ الثِّقَةَ بِالشَّرْعِ وَهَذَا الَّذِي دَعَاهُ هَؤُلَاءِ الْمُبْتَدِئَةِ بَاطِلٌ. Menerjemahkan dia keliru, kita juga tidak merasa nyaman kalau kita tahu nas bahasa Arabnya, ungkapan aslinya batil. Ya. Kenapa? Beliau memberikan beberapa alasan, dan alasannya semuanya kuat. Karena Nabi SAW kalaupun tersihir, dia tidak tersihir selama dari Nabi. Dari awal jadi Nabi sampai berakhir kenabian sampai meninggal dunia, dia tersihir? Tidak, Nabi tersihir cuma satu kali. Ya, satu kali. Dan dia apa? Tadi dikatakan bahwa dia sudah sembuh. Allah telah menyembuhkannya. Kemudian yang kedua, situ disebutkan oleh beliau di sini, yang tadi ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tersihir selama hidupnya atau berkali-kali kejadiannya. Selama dia jadi nabi atau berkali-kali kejadian. Kejadian cuma satu itu. Kemudian dan sudah nyata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sembuh. Dalam hadis tersebut sudah mengatakan Allah telah menyembuhkannya. Jadi apa yang dikhawatirkan? Yang berikutnya, bahwa Nabi dalam menyampaikan syariat itu dijaga oleh Allah. Ketika dia menyampaikan wahyu, membacakan Al-Quran, menyampaikan syariat, Allah Subhanahu Wa Taala menjaganya. Bahkan kalau toh pun dia lupa, ya, lupanya Nabi itu syariat. Walaupun hadis yang menjelaskan tentang ini bukan hadis yang benar ya. Pokoknya saya lupa bukan karena sengaja, bukan karena lupa, tetapi karena sengaja untuk mensyariatkan. Ini bukan hadis, tetapi hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, karena Nabi itu manusia biasa, dia lupa dan kelupaannya itu untuk membuat syariat. Allah yang melakukan. Dia lupa memang lupa. Dia lupa memang lupa, bukan disengaja lupa untuk mensyariatkan. Tidak. Dia memang benar-benar lupa dan lupanya dia itu adalah skenario Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menyusunnya sehingga menurunkan syariat. Lupanya Nabi dalam sholat untuk mensyariatkan apa? Adanya sujud sahwi, adanya penambahan. Nabi SAW bahkan sholat 2 rakaat yang seharusnya 4 rakaat. Ketika ditanya, engkau ya Rasulullah sudah turun syariat bahwa yang 4 rakaat jadi 2 rakaat dikurangi, atau memang engkau lupa? Kata Nabi SAW, tidak ada pengurangan dan saya tidak lupa. Padahal dia benar-benar lupa. Ini menunjukkan Nabi SAW bukan menyengaja lupa. Lupa itu memang kodratnya sebagai manusia. Dan lupanya dia itu yang merupakan kodrat itu merupakan syariat. Bagaimana Allah mensyariatkan sesuatu yang disyariatkan ketika lupa. Yaitu sujud sahwi, menambahkan kekurangan dan seterusnya. Jadi di sini, kalaupun Nabi SAW tersihir, perbuatannya tidak akan menyangkut syariat. Tidak akan menyangkut syariat. Hal-hal yang berhubungan dengan dunia saja. Hal-hal yang berhubungan dengan dunia ini yang dijelaskan oleh beliau di sini. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang lebar memang Imam Nawawi mensyarahkan bab ini ya. Dan bahkan panjang lebar juga dia menukilkan perkataan Al-Maziri, kemudian juga menukilkan perkataan Al-Qadhi Iyad setelahnya. Al-Qadhi Iyad juga pensyarah Sahih Muslim. Ya, Qadhi Iyad ini bukan pensyarah Muslim, tapi dia menyempurnakan sarahnya Al-Maziri. Kalau tadi judul kitabnya Al-Maziri itu Al-Mu'lim Bifawaidi Sahih Muslim, dia menyempurnakan lagi Ikmalul Mu'lim. Jadi Al-Qadhi Iyad juga termasuk yang mensyarahkan hadis-hadis dalam Sahih Muslim, dan itu yang dinukilkan oleh Imam Nawawi di sini, perkataan-perkataan mereka. Dan intinya tadi, yang paling inti dari bab kita ini adalah menetapkan adanya sihir. Dan dia bukan sesuatu yang khayalan atau fiktif, dia adalah hakiki, fakta, sebagaimana dari alasan-alasan yang disebutkan oleh beliau tadi. Wallahu ta'ala alam. Ya, kita cukupkan pelajaran kita sampai di situ. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.